السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, selalu terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian para pemirsa Niaga TV, kita ingin melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-55. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Masri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan kitabus shalah. Secara spesifik kita akan membaca bab terkait dengan wujubus shalah. Wujubus shalah, tentang wajibnya salat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, innama wajibu ala kulli muslimin baligin aqilin tahirin. Salat itu diwajibkan hanya untuk orang-orang yang memenuhi syarat muslim, dia muslim. Yang kedua, dia balig, sudah dewasa. Yang ketiga, dia akil, dia berakal, bukan gila. Tahirin, dan dia suci. Maksudnya suci di sini adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Fala qadha'a, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Ala man zala aqluhu, bagi orang yang hilang akalnya, menjadi gila, dia menjadi gila. Selama satu bulan dia tidak sholat. Apakah ketika dia sembuh, dia sadar, dia wajib sholat? Tidak. Tidak ada kewajiban sholat. Ya, tidak ada mohon maaf. Apabila dia sembuh, apakah ada kewajiban mengqadha salat? Maksudnya, tidak ada kewajiban mengqadha salat. Karena di antara syarat wajibnya salat itu adalah berakal. Sedangkan orang gila itu tidak berakal. Man zala aqluhu, tidak ada kewajiban qadha bagi orang yang hilang akalnya. Bijununin, baik dikarenakan gila, au maradin, dikarenakan sakit, wa kafirin asli, begitupun orang-orang kafir yang asli, in aslam, au in aslamu, seandainya mereka masuk ke dalam agama Islam, maka tidak ada kewajiban mereka mengqadha salat yang mereka tidak kerjakan selama di masa-masa kekafiran. Kalau mereka kafir asli, artinya sebelumnya mereka memang belum pernah masuk Islam. Lalu dikatakan di sini, wa yaqdi al-murtad. Adapun orang yang murtad, mereka wajib mengqadha salat-salat yang mereka tinggalkan di masa murtad. Ya. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala berkata, ai ma fatahu zaman ar-riddah. Orang yang murtad harus mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan di masa-masa dia murtad. Berapa lama dia murtad? Satu bulan, satu pekan, dua pekan, tiga pekan. Berapa lama dia murtad? Maka dia wajib mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan zaman ar-riddah, di waktu di mana dia murtad. Hatta walau janna fiha qada ma fatahu ayyamal junun. Bahkan seandainya dia gila, jadi setelah dia murtad dia gila, dia tetap harus mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan di hari dia gila tersebut dalam kondisi sudah murtad. Lianna, hal ini dikarenakan suquta qada'i salati anil jununi ayyamal jununi rukhsah. Kenapa kami mengatakan bahwa orang yang murtad lalu dia gila saat murtad itu, dia tetap wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan saat dia kondisi gila dan dalam kondisi murtad? Alasannya, kata beliau, karena jatuhnya qadha disebabkan oleh gila, ya, itu adalah keringanan. Ada orang gila, dia tidak wajib qadha. Muslim, ya, dia menjadi gila dikarenakan penyakit atau sesuatu hal, si muslim ini menjadi gila. Apakah ada kewajiban dia mengqadha ketika nanti dia sehat? Tidak ada kewajiban. Ya. Allah telah memberikan untuknya rukhsah, keringanan. Lalu kenapa keringanan itu tidak diberikan kepada orang yang murtad lalu gila? Kata beliau, li'anna suquta qada'i salati anil jununi ayyamal junun rukhsah. Karena digugurkannya kewajiban qadha atas orang yang gila, ya, di hari-hari dia gila adalah keringanan. Itu adalah rukhsah. Wal murtad laisa min ahli ar-rukhas. Dan orang yang murtad bukanlah orang yang diberikan rukhsah atau keringanan. Orang-orang yang murtad laisa min ahli rukhsah. Mereka bukan ahli rukhsah. Bukan orang atau kelompok yang berhak mendapatkan rukhsah. Siapa yang berhak mendapatkan rukhsah? Muslim. Muslim. Kalau bukan muslim, tidak ada istilah rukhsah, keringanan. Oleh karenanya orang yang murtad, ya, orang yang murtad lalu menjadi gila di masa murtadnya tersebut, dia tetap wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan. Wala taqdil mar murtaddah as-salawat allati fatatha ayyamal haid wan nifas. Tapi jika yang murtad itu wanita, kata beliau, dia tidak wajib mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan atau salat yang terlewat di hari-hari dia haid dan nifas. Jadi setelah dia murtad, dia manusia biasa. Kadang dia haid, kadang nifas. Apakah ketika nanti dia kembali ke Islam, misalnya, dia harus mengqadha haid dan nifasnya? Kata beliau, tidak. Lianna kullan minhuma ghayra mukhatabatin bis-salati aslan. Karena memang bagaimana kita katakan mereka mengqadha? Tidak bisa kita katakan mereka mengqadha. Kenapa? Karena memang enggak wajib dalam kondisi itu, enggak diperintah salat dalam kondisi itu. Beda dengan gila. Gila ini hukum asalnya orang itu adalah mukhatabun bis-shalah, diperintahkan sholat, tapi dikasih keringanan gara-gara gila. Permasalahannya apakah orang murtad dapat keringanan? Oh, tidak bisa, kata beliau. Karena rukhsah itu hukum syar'i, dan hukum syar'i hanya berlaku untuk orang Islam. Begitu apa? Sederhana. Sederhananya penjelasan beliau. Lalu muallif rahimahullahu rahmatan wasiah berkata, وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِهَا لِسَبْعٍ. Seorang anak yang sudah tamyiz, yu'mar, diperintahkan, maksudnya untuk melaksanakan salat saat usia mereka 7 tahun. Jadi bagi yang punya anak keturunan di rumah, ketika sampai di usia 7 tahun, kita ajarkan dia, kita didik dia untuk komitmen melaksanakan sholat. Wa yudrab 'alayha al-'ashr. Dan anak itu bisa dijatuhkan hukuman pukul sebagai bentuk ta'dib, pendidikan untuknya saat usianya 10 tahun. 7 tahun adalah titik awal. Bagaimana kita mendidik, menjadikan anak itu cinta kepada sholat, ya, bagaimana anak itu bisa menjadi orang yang komitmen dengan sholatnya itu di usia 7 tahun. Dan ketika prosesnya berjalan sampai di usia 10 tahun, itu bisa dipukul. Tentunya pukulan yang tidak sampai membuat cacat, membuat luka dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, At-tamyizu قد يختلف من شخص للآخر لآخر. Yang namanya tamyiz itu berbeda, kata beliau, antara satu dengan yang lainnya, antara pribadi dengan pribadi yang lainnya. Wa unwanuhu. Tapi barangkali yang bisa kita jadikan sebagai pertanda seorang anak itu tamyiz, kata beliau, adalah an ya'kul wahdahu. Dia sudah bisa makan sendiri. Yashrab wahdahu. Minum pun dia sendiri. Wa yastanji wahdahu. Dan dia pun beristinja, cebok sendiri. Nah, itu sudah menjadi satu alamat bahwa dia sudah mulai apa? Mumayyiz. Sudah mulai tamyiz. Wa yaglub an yakuna dzalika fi sinni sabi'ah. Dan umumnya usia tamyiz itu didapatkan di usia adalah 7 tahun. Terkait dengan mendidik anak di usia 7 tahun, ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'a 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan sholat saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10 sinin. Tapi pukullah mereka kalau usia mereka sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan kasur mereka. Jangan laki-laki dan perempuan walaupun anak-anak disatukan di satu kamar. Itu dilarang oleh syariat. Para pemirsa niagatif rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wa man nasya'a, barang siapa yang hidup bainal muslimin, di tengah-tengah masyarakat Islam, wa jahada wujubas salati awiz zakati awiz sawmi awil hajj. Kemudian juhud. Jadi ada orang Islam tinggal di tengah-tengah pemukiman orang Islam, lalu dia mengingkari tentang wajibnya misalnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, atau dia mengingkari haramnya khamr, haramnya zina, atau yang lain sebagainya. Mimma ujmi'u ala wujubihi au tahrimihi, dari perkara-perkara yang telah disepakati keharamannya atau kewajibannya. Wa kana ma'luman min ad-din bid-darurah, dan perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sudah dimaklum, ma'lum bid-daruri min ad-din. Kalau kata Profesor Dr. Mustafa Idib, kata beliau, ay al-badahiyah tilqa'iyan, secara otomatis kita sudah kenal syariat-syariat tersebut. Bihaitsu la tatawaqqafu ma'rifatuha 'ala an-nazari wa at-ta'wil. Artinya salat itu perkara yang ma'lum bid-daruri min ad-din. Enggak usah pakai pemikiran lagi, ah yang benar misalnya. Saya butuh bukti. Enggak, ini sudah ma'lum. Enggak perlu Anda bingung cari bukti, ini sudah perkara yang ma'lum bid-daruri min ad-din. Lalu dikatakan, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, barang siapa yang tinggal di tengah-tengah umat Islam, lalu dia mengingkari sholat, atau zakat, atau puasa, atau haji, atau dia pun mengharamkan khamr, ya, atau zina, wa ghairi dhalik, barang siapa yang tinggal di tengah-tengah umat Islam, man nasya'a bainal muslimin, summa kemudian jahada, dia mengingkari wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji, atau dia mengingkari haramnya khamr atau haramnya zina. Mimma ujmi'a ala wujubihi au tahrimihi wa kana ma'luman bid-dariri min ad-din. Atau dia mengingkari sesuatu yang disepakati bahwa itu wajib, atau mengingkari sesuatu yang disepakati bahwa itu adalah haram. Apa hukumannya dalam Islam? Yang begini, dia tinggal di tengah-tengah umat Islam, ya, akalnya sehat, ya. Lalu dia mengingkari salah satu yang wajib atau mengingkari salah satu yang diharamkan. Kata beliau, hukumannya adalah kufrun wa kutila bikufrihi. Yang begini hukumannya adalah hukuman kekafiran. Dan dia berhak dijatuhi hukuman mati bikufrihi, disebabkan kekafirannya. Ini hati-hati. Kapan bisa dijatuhi hukuman kafir dan hukuman mati? Yaitu man jahada wujubaha. Barang siapa yang mengingkari, menolak perkara-perkara yang sudah disepakati sebagai kewajiban, atau menolak perkara-perkara yang sudah disepakati sebagai perkara yang haram. Dia bilal halalan tayyiban misalnya. Nah, ini kata beliau, yang begini kufur, kutil kufrihi. Dia adalah ucapan orang-orang kafir, dan dia berhak mendapatkan hukuman mati atas kekufurannya. Kalau dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, man taraka sholata jahidan liwujubiha, barang siapa yang meninggalkan salat dalam kondisi mengingkari wajibnya salat, au mustahzi'an biha, atau barang siapa yang memperolok-olok salat dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah maklum bid-daruri min ad-din, sudah dimaklumi bersama, tidak perlu pakai pemikiran, tidak perlu pakai bertanya, setiap orang sudah tahu salat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Barang siapa ada yang mengingkari atau memperolok-olok salah satu bagian dari ibadah yang sudah pasti dalam Islam, fa innahu yakfuru bidzalik, orang yang begitu sudah dianggap kafir dengan omongannya, wa yartad anil Islam, dan telah dianggap murtad dari agama Islam. wala yajuzu ghusluhu wala takfinuhu wala shalatu alaihi. Maka tidak boleh kita mandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh juga disolatkan. Murtad, keluar dari Islam. Kama la yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimin. Sebagaimana dilarang menguburkan jenazah itu di kuburannya orang-orang Islam. Karena mereka bukan bagian dari orang Islam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengingkari ya perkara yang sifatnya maklum bidaruri minaddin, sudah dimaklumi bahwa dia adalah bagian terpenting dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa negatif rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, beliau katakan dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda sekaligus pembatas antara yang beriman dengan yang syirik, dengan yang kafir adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Itu pembedanya. Artinya kalau seseorang tidak lagi mengerjakan salat, maka dia tidak punya pembeda yang membedakan antara dirinya dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Tidak ada pembedanya. Lalu pembedanya apa? Pembedanya adalah sholat. Ya, sholat lima waktu sehari semalam. Oh, dikatakan di sini, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَسْلًا, tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat dikarenakan malas, وَهُوَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا, dan dia yakin bahwa sholat itu sesuatu yang wajib, fa innahu yukallab min qibali al-hakimi biqada'iha wa taubati an ma'siyati tarak. Kalau ada orang yang seperti itu ketemu, ya, maka seorang hakim wajib memerintahkan laki-laki yang enggak sholat itu untuk mengqada, bertobat dan bertobat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Fa in lam yanhad ila qada'iha wajaba qatluhu haddan. Tetapi kalau dia tidak kunjung bersegera mengerjakan qada atau hutang salatnya, maka dia dikenakan hukuman mati sebagai hukuman pidana. Artinya kalimat hukuman pidana menunjukkan bahwa pelakunya masih di dalam Islam, belum keluar dari Islam. Ini kalau meninggalkannya dikarenakan menganggap sepele, malas-malasan dan lain sebagainya. Kalau dikatakan di sini fa in lam yadhhad ila qada'iha, kalau setelah dibawa ke hakim dia tidak mau mengqada salat tersebut, kutila haddan, maka dibunuh sebagai satu pidana. Ay ya'tabir yu'tabar qatlu haddan min hududish al-mashru'ah. Ya, maka eksekusi pembunuhan atas orang yang tidak mau salat itu dianggap bagian dari batasan-batasan syariat. Liusatil muslimin, yang ditunjukkan kepada orang-orang yang bermaksiat di antara kaum muslimin, wa uqubatan ala tarkihi faridata yuqatal alaiha, dan sebagai hukuman atas orang yang meninggalkannya dia bisa dikenakan hukuman mati. Ya. Atau dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man taraka as-salata tahawunan, barang siapa yang meninggalkan salat dikarenakan malas-malasan, ma'tiqadihi wujubaha, tetapi di hatinya dia masih yakin salat itu wajib, hatta kharaja waqtuha wa dhaqa waqtu daruratiha, sampai-sampai habis waktunya. Ya, dia meninggalkan salat karena malas-malas. Hampir habis waktunya. Ya, atau kalaupun belum habis, yang tersisa tinggal waktu darurat. Waktu darurat maghrib di isya, zuhur di asar, ada waktu darurat. lam yakfur, dalam kondisi ini tidak kita hukumi dia sebagai orang yang kufur, keluar dari Islam. Bal yudrab anhu, ya, tetapi dikenakan hukuman durbah, hukuman mati. Wa yugsal, kemudian dimandikan, disolatkan. Wa yadkhulu wa yudfanu fi maqabir al-muslimin, dan dikuburkan di komplek pemakaman orang Islam. Wa la yu'dzar ahadun fi at-ta'khir illa na'iban aw nasiyan. Ya, dan tidak diberikan uzur kepada siapapun mengakhirkan salat yang lima kecuali na'iman, dikarenakan tidur, atau nasian, dikarenakan lupa. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka kerjakanlah saat dia ingat. "Aw man akhkhara li ajlil al-jam' fi safar." Ya, atau boleh juga mengakhirkan salat dengan tujuan menjamak dalam safar. Ya, tujuan menjamak dalam safar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini masalah penting ya. Cukuplah kegentingan masalah salat ini bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Apakah masih sah disebut muslim atau tidak? Saya rasa itu ancaman yang luar biasa. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak sholat, yuhbas hatta yusolli, dipenjara sampai dia mau sholat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, bagi orang yang tidak mau sholat, sudah diperintahkan, gak mau sampai habis waktunya, mengkodok tidak mau, maka Nabi para ulama berkata, yuqtalu haddan, dia dikenakan hukuman sebagai had, hukuman pidana. Artinya dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Dan pendapat yang terakhir, pendapat Imam Ahmad, ini yang lebih tegas, mengatakan barang siapa yang meninggalkannya bahkan malas-malasan, itu keluar dari Islam. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat para muhakkikin yang mengatakan meninggalkan sholat terbagi menjadi dua, ada tark yang sifatnya kulli, ada tarak yang sifatnya nau min takasul, jenis kemalasan. Artinya dia bolong-bolong. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, kalau total tidak sholat sama sekali, keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam secara hukum. Tapi kalau bolong-bolong, dia masih diharapkan masih bagian dari umat Islam. Tetapi dia adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar ketika dia berani menyepelekan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 0812-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pengumpul. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini ada dua layanan yang kami buka. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Masih dalam pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Assalamualaikum. Saya belum hafal doa sholat hajat. Bolehkah saya berdoa yang lain sesuai dengan hajat saya saat saya sholat hajat? Allah alam bisab ya. Doa ketika sholat hajat, apakah ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi? Kalaupun ada, itu dibaca setelahnya, yang kita sebut dengan doa istikharah. Ya, doanya itu setelah sholat, bukan di dalam sholat. Adapun di dalam sholat ada beberapa tempat kita disunahkan berdoa, yaitu ketika sujud. Itu sudah sering kita bahas. Lalu ketika setelah tasyahud, sebelum salam, itu waktu yang paling utama. Adapun kalau kita punya hajat, sholat dua rakaat seperti biasa, sholat sunnah biasa, lalu setelahnya kita berdoa. Artinya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Ya Allahumma astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Innaka ta'lam wa la a'lam. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa akibatu amri, sampai akhir ada doanya. Tapi itu bukan di dalam salat, itu di luar salat. Ya, di luar salat. Dibaca setelah selesai salat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Hamba Allah di Jawa Tengah, pertanyaan tentang faraid. Setelah orang tua, ayah meninggal dunia, sedang ibu masih hidup, kapan harta warisan dari ayah harus dibagikan? segera, ya dibagikan segera. Kalau ayah wafat lalu meninggalkan istri, segera dibagikan. Setelah hari ketiga misalnya, kan hari ketiga ayah wafat, dibagikan. Atau semakin cepat ya, hari keempat, hari kelima, hari satu pekan setelahnya, semakin selesai dengan cepat, tentunya semakin apa namanya, semakin baik, agar kita tidak memiliki tanggungan apapun, dan orang tua kita agar tidak memiliki tanggungan, beban apapun, diselesaikan secepatnya. Ibu dapat seperempat kalau seandainya ayah meninggal dalam kondisi tidak punya anak, atau dapat seperdelapan kalau seandainya ayah meninggal dalam kondisi punya anak. Lalu sisa harta kemana? Diberikan kepada ahli waris yang lain. Contohnya siapa? Anak ya, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak perempuan saja sendiri, dia dapat setengah. Kalau anak perempuan lebih dari satu orang, dapat 2/3. Kalau anak laki-laki sendiri, dia mengambil sisa setelah diambil oleh ahli waris, ashabul furud, ibunya misalnya. Lalu bagaimana kalau laki-laki dengan perempuan dibagi dengan ukuran laki-laki 2 kali lebih banyak daripada perempuan? Allah alam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau misalnya seorang yang mau sholat tapi ngantuk berat, apakah boleh menundanya sejenak supaya tidur dahulu, tapi konsekuensinya tidak ikut sholat berjamaah? Allah alam bishawab ya. Kalau memang dia ngantuk berat ya, ngantuk yang menjadikan dia tidak khusyuk ya, dia sudah berwudu tidak hilang rasa ngantuknya, ya silahkan. Kalau memang itu bisa menghilangkan kehusuan, tidak. Tetapi kalau waktu-waktunya singkat seperti maghrib, hendaknya dia mencari solusi yang lain. Dia berwudu, dia membasahi kepalanya, dan tidak lama tentunya sholat tidak lama. Tapi kalau memang kondisinya sudah sangat ngantuk, sedangkan waktu pun masih panjang misalnya, dia tunda sejenak untuk menghilangkan rasa kantuk yang parah. Setelah itu dia berwudu, baru dia sholat. Allah alam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saudara saya sakit COVID-19, dirawat, masuk ICU. Kesadaran dan komunikasinya bagus. Bagaimana caranya sholat? Untuk mengambil air wudu dan tayamum gak bisa, tidak boleh ditunggu. Iya, beliau kalau memang kondisi masih sadar, kondisinya masih sadar, artinya sadar dia masih bisa berkomunikasi, akalnya masih lengkap, artinya akalnya tidak hilang dikarenakan sakit tersebut, maka tentunya dia masih wajib sholat. Ya, artinya kalau kita menelepon via video call, dia bisa menjawab misalnya. Menjawab pertanyaan kita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana progres kesembuhan? Alhamdulillah sudah sekian persen. Nah, berarti dia masih wajib sholat. Permasalahannya bagaimana dia wudu dan melaksanakan sholat. Ya semampu dia. Kalau memang dia bisa wudu. Kalau banyak alat, ya biasanya kalau banyak alat otomatis tidak sadar. Tapi kalau masih dalam kondisi sadar, paling ada tabung oksigen saja yang bisa dilepas. Kalau alatnya alat yang banyak seperti ventilator itu tidak sadar. Tidak sadarkan diri. Ya. Oleh karenanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melampaui kemampuan. Kerjakan. Fattakullaha mastata'tum. Kalau masih bisa wudu, tidak boleh tayamum. Usahakan wudu. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak bisa karena ada alat yang menempel di tubuh kita dan lain sebagainya, ya tayamum. Tayamum enggak bisa, Ustaz, saya isolasi di satu ruangan, saya enggak bisa turun ke bawah, enggak ada tanah. Ya, maka kata para ulama Syafi'iyah, yusolli, dia tetap sholat walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum, ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk memuliakan waktu, karena itu waktu sholat. Tapi ketika dia nanti sudah lapang, ya dia mengkodok sholat yang dia kerjakan tanpa bersuci tersebut. Allah alam bishawab. Ana memiliki emas 85 gram, sudah ana keluarkan zakatnya. Kemudian emas yang bertahan 1 tahun lagi. Apakah ana masih mengeluarkan zakat? Masih, terus. tahun depan masih ada 85, ya keluarkan lagi 2,5%. Tahun depan masih segitu juga, keluarkan. Tahun depan bertambah 2 kali lipat, keluarkan. Tahun depannya bertambah hanya 10 gram. Terus selama masih di atas nisab dan haul, selama itu pula zakatnya tetap dikeluarkan. Setahun sekali. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya sering salat duha, tapi saya enggak hafal surat ad-duha. Apakah saya boleh ganti dengan surat yang lain? Enggak ada masalah. Tidak ada syarat bahwa harus surat ad-duha. Surat yang mudah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Apakah salat saya itu sah? Sah, insyaAllah. Tapi ya terus, harus belajar terus. Jangan pernah merasa cukup. Harus belajar. Ya, apalagi kaitan dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun jam 3 pagi, buang air kecil, lalu tidur lagi karena ngantuk, bangun lagi jam 4 untuk salat tahajud, witir. Apakah berdosa dan termasuk lalai dalam salat? Saya belum paham pertanyaannya, diulang. Saya bangun jam 3, iya. Untuk buang air kecil lalu tidur lagi karena ngantuk, bangun lagi jam 4 untuk salat tahajud. Apakah berdosa dan termasuk lalai? Tidak. Bapak kan mengerjakan, walaupun jam 4 itu mengerjakan. Tidak ada kelalaian. Bahkan Nabi melarang orang yang ngantuk berat untuk salat malam, dilarang sampai rasa ngantuknya hilang. Allah alam bissawab. Artinya mungkin beliau merasa bersalah, kok saya bangun jam 3 bukannya salat, hanya ke belakang saja. Tapi jam 4 kan bangun ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada pengajian rutin, kata ustadznya qobliyah Jumat ada. Kalaupun sudah waktu masuk waktu, diambil dari hadis umum di antara azan dan salat sunat, menurut bagaimana menurut ustadz? Ah, iya betul, ada ini masalah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ya, itu masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Yaitu terkait dengan apa hukumnya sholat qobliyah di hari Jumat. Itu masalah yang mukhtalafun fihi bainal ulama. Ya, diperdebatkan menurut para ulama. Ya, yang mengatakan tidak ada, mereka katakan bahwa Nabi tidak pernah qobliyah Jumat. Begitupun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tidak pernah qobliyah Jumat. Ya. Kenapa tidak pernah qobliyah Jumat? Karena ketika Nabi naik ke atas mimbar, azan dikumandangkan, setelah itu Nabi langsung berdiri membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi setelah azan itu bukan qobliyah tapi khutbah. Itu yang terjadi di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman dan selanjutnya. Lalu ketika muncul azan dua kali, itu barangkali yang menjadi faktor yang menjadikan masyarakat memahami setelah azan pertama qobliyah dulu, setelah azan yang kedua khutbah. Padahal dalam prakteknya, alat pemipil jagung manual AGR-CON 4 dari Agrowindo. Kebutuhan memipil atau merontokkan jagung dari bonggol untuk berbagai penggunaan kini semakin mudah, praktis dan efisien. Desain sederhana namun fungsi handal, terbuat dari material yang berkualitas, awet dan food grade. Pengoperasian mudah dengan tuas putar. Hasil pemipilan jagung akan langsung keluar dalam hitungan detik. Kapasitas 60 hingga 80 kilo per jam secara kontinu. Mudah digunakan, lebih ekonomis dan praktis untuk berbagai kebutuhan. Baik, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf tadi sempat terputus, suaranya hilang. Kembali ke pembahasan tadi, qobliyah Jumat ya. Jadi yang pertama kali melakukan azan dua kali itu sahabat Utsman bin Affan. Zaman Nabi azan Jumat satu kali, zaman Abu Bakar juga satu kali, zaman Umar satu kali, zaman Utsman dua kali. Apa alasan sahabat Utsman bin Affan azan dua kali? Beliau mengkiaskan salat Jumat kepada salat subuh. Jadi sholat subuh itu azannya dua kali. Di zaman Nabi azan dua kali. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, inna bilala yu'adzinu billail. Bilal itu azan saat hari masih malam. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai kalian mendapatkan azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Kenapa azan subuh dua kali? Menurut Utsman bin Affan, azan dua kali yang terjadi di sholat subuh dikarenakan manusia lalai, tidur mereka. Maka harus ada azan dua kali. Azan pertama pengingat yang dilakukan qabla duhul al-waqt, sebelum masuknya waktu. Artinya kalau sekarang misalnya azan subuh setengah lima, jam empat, setengah empat, itu sudah dikumandangkan azan pertama untuk membangunkan kaum muslimin dari tidur. Atau untuk mengingatkan orang yang sedang sholat malam bahwa sebentar lagi akan subuh. Itu yang dilakukan oleh Utsman. Oleh karenanya Utsman pun saat itu radhiyallahu ta'ala an, azan dua kali tidak di satu waktu, tapi waktunya dipisah. Nah sampai di kita, apakah kita boleh mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, dalam hal ini Utsman bin Affan, tidak masalah. Tetapi kita harus komitmen dengan caranya. Bagaimana caranya? Azan pertama itu di luar waktu, jam 11 misalnya, itu azan pertama. Azan kedua setelah masuknya waktu. Nah karena hari ini kita lihat di masyarakat kebanyakan azan pertama dan kedua disatukan, yaitu ketika masuknya waktu zuhur, sehingga mereka bingung, ini habis azan pertama ngapain? Maka mereka melakukan qabliyah. Melakukan qabliyah. Walaupun ada masalah khilaf, ya, sebagian ulama mengatakan ada qabliyah Jumat. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi, bainal adzanaini as-shalah. Antara azan dan iqamat itu sholat. Dan yang mengatakan disyariatkan sholat qabliyah Jumat, mereka berdalil dengan kias, dikiaskan kepada zuhur. Zuhur, Jumat mengganti zuhur. Maka sebagaimana ada qabliyah zuhur, ada juga qabliyah Jumat. Itu khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Tapi dari dua pendapat itu, yang saya amalkan adalah pendapat yang mengatakan khusus hari Jumat tidak ada qabliyah secara khusus, tetapi diganti dengan sholat sunnah mutlak. Barang siapa yang mendatangi masjid, lalu dia sholat sunnah terus sampai imam naik ke atas mimbar, maka dia mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bissawab. Ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Terkait azan dua kali, maksud saya bukan Jumat, ini tiap malam, Ustaz. Yeah. Di masjid itu terdengar selalu, dia ini selalu jam 3, Ustaz. Jam 3, jadi bukan menjelang subuh gitu kan. Kalau nggak salah di Mekah itu setengah atau satu jam sebelum. Nah kalau ini jam 3, Ustaz. Sementara kan subuh di Jakarta itu sekarang jam 4. Berapa lu? 4.40. 41 ya. Iya. Nah ini kalau seperti ini gimana ya Pak Ustaz? Apakah memang dia membangunkan untuk sholat malam mungkin ya, bukan mengingatkan orang yang sholat malam bahwa masuk subuh mau masuk gitu. Dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk sholawat-sholawat atau dalam bentuk azan? Bentuk azan. Itu di Jakarta? Iya, di dekat tempat saya ya, mungkin di Jakarta juga luas. Saya kan di Jakarta Pusat. Baik. Dan kelurahannya juga banyak. Itu sudah berlangsung lama? Sudah bertahun-tahun. Dan ini hanya satu masjid saja yang jaraknya dari rumah saya itu 100 meter. Sementara di masjid yang dua yang lebih dekat itu kan setengah jam atau itu sholawat-sholawat aja. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya, mungkin hanya dari sisi penentuan waktunya saja yang mungkin harus dikaji lagi. Artinya kalau jam 3 khawatir terlalu cepat, ya. Artinya kalau jam 3 dia azan, sedangkan subuh waktunya jam 4 lewat 40 menit, berarti dia 1 jam 40 menit sebelum azan subuh, 1 jam 40 menit. Saya rasa terlalu cepat. Saya rasa ya terlalu cepat. Karena kan tujuannya mengingatkan atau bersiap-siap. Dan persiapan untuk sholat subuh enggak tidak harus sampai 2 jam. Saya rasa 1 jam atau 40 menit itu sudah cukup ideal. Artinya kalau sekarang subuh itu 4.40, jam 4. Ya, jam 4 kurang 15, kurang 20 menit. Ya, atau paling cepat setengah 4, itu saya rasa waktu yang pas. Ya. Tapi jangan terlalu malam, kasihan. Kaum muslimin pun masih tidur misalnya. Ya, dan orang yang tahajud baru mulai tahajud misalnya, sudah disuruh istirahat. Karena kan fungsi dari azan pertama itu, selain dia membangunkan yang masih tidur, mengingatkan, yang kedua adalah mengingatkan yang sedang sholat agar bersiap-siap untuk witir. Artinya bersiap-siap untuk menutup sholat malamnya, lalu dia mungkin istirahat sejenak, menunggu datangnya waktu sholat subuh. Ya. Jadi kalau terlalu cepat pun jangan sampai kita malah menzalimi manusia, ya, menjadikan mereka merasa terganggu dan lain sebagainya. Jadi kalau masih ada di Jakarta yang azan 2 kali, bagus. Saya pernah bertanya ke bapak-bapak di salah satu masjid di Jakarta Selatan, masjid paling tua bisa dikatakan, salah satu yang paling tua, saya katakan, kenapa tidak diterapkan azan 2 kali? Dulu Pak Ustadz, dulu kami pernah menerapkan itu. Tapi sekarang tidak lagi. Oh ya sudah, coba diterapkan lagi. Karena ini termasuk sunnah mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan. Padahal ini hadis yang menetapkannya hadis yang sahih, Bukhari Muslim. Terkait dengan azannya siapa? Bilal di malam hari. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum di waktu fajar. Wa'alam bisawab. Jadi secara azannya ya dia sunnah. Tetapi penentuan waktunya saja. Jangan terlalu jauh dari waktu subuh. Allahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu takziah? Apa pula itu tahlilan? Kalau takziah biasanya adalah berbela sungkawa. Kita datang ke orang yang terkena musibah. Kita bawakan mereka makanan, bawa makan minuman. Lalu kita saling menasehati agar bersabar, agar kuat, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela. Itu takziah. Adapun tahlilan ya di masyarakat tentunya sudah dimaklumi bersama. Ya, di masyarakat kita dimaklumi bersama. Kalau dikatakan tahlilan ya di masyarakat kita sudah tahu ritualnya bagaimana. Ya, dan dalam Islam tidak dikenal ada perkumpulan di hari ke-7 atau di hari ke-40, di hari ke-100 dan lain sebagainya, tidak dikenal. Ya. Bahkan cenderung bentuknya memberatkan sahibul musibah. Ya, yang seharusnya mereka dibantu malah mereka yang membantu. Artinya membantu membuat makanan, minuman, dibagikan satu kampung. Kadang yang berlebih-lebihan sampai 7 hari 7 malam. Kadang sampai harus meminjam uang. Kadang jadi pikiran untuk keluarga si mayit. Ketika nyolatkan harus bayar. Lalu 7 hari 7 malam harus menyiapkan makanan, minuman. Hajatan saja cuma 1 hari. Hajatan pernikahan. 1 hari. Itu pun di jam ya, 1 hari. Ini 7 hari. Berturut-turut setelah Isya 2 jam. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita harus berusaha komitmen dengan sunnah Nabi. Ya, komitmen dengan sunnah Nabi dan meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada mengaku ketemu Nabi Khidir, apa boleh dipercaya? Itu kalau dikaji dalam pembahasan para ulama ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, tapi pendapat yang lebih kuat menurut para ulama, Nabi Khidir sudah tidak ada. Karena seandainya Nabi Khidir masih hidup, tentunya beliau akan menemui Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan beliau tidak bisa menjalankan syariat apapun kecuali syariat Nabi Muhammad. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, "Lau kana Musa ibnu Imran hayy." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan kecuali harus mengikutiku. Kebanyakan orang yang mengaku bertemu Nabi Khidir, setelah itu dia katakan, saya mengikuti syariat Nabi Khidir. Padahal setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi syariat yang berlaku kecuali syariat Nabi Muhammad. Dan ada hadis di mana Nabi pernah mengatakan, 100 tahun setelah ini, orang-orang yang pernah bertemu denganku, atau orang-orang yang hidup sejaman denganku akan meninggal. Ada hadis yang mengatakan 100 tahun, kurang lebih 100 tahun setelah itu, kata Nabi, semua yang hidup di zamanku akan meninggal. Artinya kalau memang Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, beliau masuk ke dalam kategori yang setelah waktu tersebut 100 tahun dia akan meninggal. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat, kalau kita baca pendapat-pendapat para ulama, Nabi Khidir adalah sudah meninggal. Allah alam bisa. Alhamdulillah pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.